Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adana Allah wa iyyakum minan nar. Nuwasil fi darsina, itu kitab Nawaqidul Islam, tentang pembatal-pembatal keislaman agar kita terhindar dari perbuatan yang bisa menjurus kepada kemaksiatan dan juga bisa membatalkan keislaman dan menghilangkan keimanan. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103 ya, tentang bahwasanya Nabi Sulaiman tidaklah berbuat kufur ya, artinya tidak berbuat sihir ya, tidak melakukan praktek sihir ketika dia menguasai kerajaannya, menguasai jin, menguasai syaitan, ifrit ya. Bukan seperti anggapan syaitan, wattaumatatu syayatin ala mulki Sulaiman, yang mereka mengatakan apa? Ketika Nabi Sulaiman meninggal ya, inna Sulaiman mastata'a taskhir syayatin illa bisihir, sungguhnya Nabi Sulaiman itu tidak akan mampu, tidak akan bisa ya, menguasai syaitan kecuali dengan apa? Sihir. Naam. Namun dibantah Allah Subhanahu wa taala, wa ma kafara Sulaiman. Baik. Dan ada 5 poin yang tentang ayat tersebut ya. Yang mana yang pertama, wa ma kafara Sulaiman, yakni Nabi Sulaiman tidaklah berbuat sihir. Li'anna sihir termasuk perbuatan kufrun. Wala yaliku binabillah, tidak pantas dinisbahkan kepada Nabiullah. Kemudian yang kedua, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ini menunjukkan apa? An ta'limu sihr kufur. Orang yang mengajarkan sihir itu termasuk kekufuran, sebagaimana syaitan yang dia mengajarkan sihir kepada manusia. Wa anu min ta'alim syaitan, dan tentunya sihir itu ya, dari pelajaran-pelajaran syaitan. Wa anu laysa min ta'alim al-anbiya, dan bukan termasuk dari pelajaran atau pengajaran para nabi alaihissalam. Kemudian yang ketiga apa? Wa ma yu'allimani min ahadin ya, di ayat tersebut bahwasanya malaikat itu ya, yang diturunkan oleh Allah, wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut, itu dia wa ma yu'allimani min ahadin, tidak mengajarkan sihir. Hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dia hanya mengatakan apa? Ini adalah cobaan. Jangan kamu berbuat kufur. Artinya jangan berbuat sihir, ya. Ya, artinya di situ disuruh memilih apakah dia berbuat sihir atau tidak. Kalau dia berbuat sihir berarti terjatuh kepada kekufuran. Fala takfur ay la tata'allam as-sihr. Artinya jangan mempelajari sihir. Maka apa? Fatakfur, bisa jadi dia terjatuh kepada kekufuran. Faman ta'allama as-sihr kufur. Barang siapa yang dia mempelajari, ya, berusaha untuk mencari ilmu sihir, maka dia terjatuh kepada kufrun. Ya, hati-hati. Banyak sekali model-model sihir. Apakah itu bentuknya hipnotis ataukah kekebalan ataukah yang lainnya agar manusia itu bisa tunduk kepadanya, itu betul-betul sihir. Ya, terkadang ya di talbis ya dengan berbagai macam ayat, ya, dicampur adukan dengan ayat Al-Qur'an ataupun Asmaul Husna atau yang lainnya, tapi sesungguhnya itu hanya sekedar sedikit saja ini. Pada hakikatnya itu adalah ada bacaan-bacaan yang dia tidak paham, dan itu adalah penyembahan kepada asyaitan agar diberikan apa, ilmu sihir. Rabi'an, ya, keempat kemarin apa, walaqad alimu laman syarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau dia menjual agamanya, ya, ingin mendapatkan sihir, ya, terkadang orang menjual ayat-ayat Allah, terkadang orang menjual akidahnya, keyakinannya, innama huwa fi haqqil kafir karena kafir laisa nasib fil akhirah. Ya. Jadi walaqad alimu laman syarah, kalau dia mengetahui, ya, tentunya dia akan tidak akan mendapatkan sesuatu di dalam akhirat nanti. Ya. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan keselamatan. Tidak akan masuk ke dalam surga. Li inna hadha haqqul kafir, karena ini sungguhnya adalah haknya orang kafir, ya. Karena kafir laisa lahu nasibun fil akhirah ay fil jannah. Karena orang kafir itu mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Ya. Yaitu tidak akan mendapatkan surganya Allah. Padahal an-nasir kufrun. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang mempelajari sihir, ya, mengajarkan, mempraktekannya, atau bahkan dia ridho terhadap sihir, itu bisa yamna min dukhulil jannah. Bisa jadi dia terhalang untuk masuk ke dalam surga. Yang kelima apa? Walau annum amanu wattaqau. Ini dalil menunjukkan apa? Bahwa sihir yunafi al-iman wattaqwa. Bahwa sihir itu sama sekali tidak sejalan, tidak selaras. Arti bertolak belakang. Bisa menghilangkan al-iman wattaqwa. Baik. Qala Asy-Syaikh Al-Fawzan, Shalih Al-Fawzan hafizhahu ta'ala, bahadihi mawadi min al-ayat, ya, jadi dari ayat-ayat tadi yang sudah disebutkan, ya, min mawadi al-ayat kulluha tadulu ala anna ta'allam as-sihr wa ta'limuhu kufrun. Ya, ini menunjukkan apa? Dari ayat yang tadi sudah ditunjukkan bahwasanya an ta'allam as-sihr, ya, an orang yang mempelajari sihir ataupun wa ta'limu kufur, ya, ataupun orang yang mengajarkannya itu terjatuh kepada al-kufur. Wa anna man istabdalahu qad istabdala al-kufur. Barang siapa yang dia mengganti, ya, agamanya dengan sihir, maka dia telah mengganti dengan apa? Al-kufur, kekufuran. Bil iman, setelah dia beriman, wasara kafiran, maka jadilah dia seorang kafir. Jadi hati-hati, apabila kita sudah beriman kepada Allah, harus yakin dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ya, dengan takdir Allah, dan kita juga harus bersabar dengan segala kekurangan, segala kesulitan, problem. Terkadang orang tidak sabar, akhirnya dia mencari jalan pintas, ingin kaya, ingin mendapatkan jodoh, ingin sembuh dari sakitnya dan sebagainya, dari segala bentuk kesulitan yang ada di dunia ini. Maka tidak heran mereka mencari solusi yang instan, dan tentunya tidak lain mereka akan mendatangi apa, para tukang sihir, atau bisa jadi dia ingin pelajari sihir ya, ingin bisa menyelamatkan diri di dunianya. Namun pada hakikatnya dia sudah istadala al-iman ya bil kufur, artinya dia sudah mengganti bahwasanya keimanannya dengan apa, kekufuran. Maka fasara kafiran walaysa wa annahu laysa lahu nasibun minal jannah, tentunya dia tidak akan mendapatkan apa, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan nikmatnya surga. Illa nasibun minal jannah. Naam. Wa anna man ta'allama sihr intafa anhu al-iman. Dan tentunya bahwa orang-orang yang itu mempelajari sihir bisa jadi intafa anhu al-iman, hilang keimanannya, hancur ihbatu amalu, semua amalannya, keimanan kepada Allah hilang. Karena orang yang beriman kepada Allah harus istiqamah di atas keimanannya. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Apabila dia sudah menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, beribadah kepada Allah semata, istiqamu, tentunya dia harus istiqamah ya, terus di atas keimanan kepada Allah, bersabar dengan ketaatan, bersabar dengan segala bentuk kemaksiatan yang harus dia tinggalkan, bersabar dengan segala bentuk ujian. Nah, taib. Walau annahum amanu wattaqau. Kemudian dikatakan walau annahum amanu wattaqau. Kalau seandainya, ya, bahwasanya kalau mereka itu beriman kepada Allah, ya, bahwasanya kalau seandainya mereka itu beriman kepada Allah, bertakwa, menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, menjauh segala bentuk larangan Allah, ya, dalla ala anna sihra yunafi al-iman. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sihir itu bertolak belakang dengan keimanan, ya. Wa anhu naqid, ya, naqidun min nawaqidil Islam. Dan ini menunjukkan apa? Sihir itu termasuk pembatal dari pembatal keislamannya, dari pembatal keislaman yang ada di sini yang disebutkan oleh Syekh. Hada wajhun istidlal asy-Syekh, ini ya, dari Syekh memberikan dalil tentang sihir dari ayat ini. Walau annam amanu wattaqau, artinya keimanan dengan sihir itu berbeda ya, bertolak belakang, tidak sama. Walakin yumkin an taqul ya, kaifa ta'allama al-malaika as-sihr wa ta'lim as-sihr kufr. Akan tapi mungkin kau bisa bertanya-tanya, kenapa malaikat ya mempelajari ataupun juga mengajarkan sihir? Ya. Kaifa ta'allama al-malaika as-sihr wa ta'lim as-sihr kufr. Kenapa malaikat mempelajari padahal atau mengajarkannya? Padahal apa? Orang yang mengajarkan sihir itu bisa terjatuh kepada al-kufur. Fadakul, lalu kita jawab, hada ibtila, ini adalah ujian, minallahi wa imtihanil bashar, dari Allah yang diberikan kepada al-bashar, kepada manusia. Man yu'min wa man yukman wa man yakfur. Mungkin di antara mereka ada yang bisa, ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang dia tidak mau mempelajarinya karena dia tahu itu adalah bentuk kekufuran, ada juga yang dia ingin mempelajari maka dia terjatuh kepada al-kufur. Jadi ada yang tidak mempelajari maka dia kuat imannya ya, ada juga yang dia tidak kuat imannya maka dia terjatuh ke kekufuran karena ingin mempelajari sihir tersebut. Fahadani malakan, nah, dua malaikat ini, anzalahumullah, ya, mereka diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk lita'lim sihir, mengajarkan sihir li ajli imtihan, ya, imtihanin nas, dalam rangka apa? Untuk menguji manusia, ya, mencoba dengan berbagai bentuk ujian. Man yu'min wa man yafur, siapa yang beriman dan siapa yang kufur. Walihada la yu'allimani ahadan minan nas, dan dengan ini dia tidak mengajarkan kepada seorang pun tentang sihir tersebut. Hatta yakula, sampai dia mengatakan innama nahnu fitnatun fala taqwa, maksudnya kami ini hanya sebagai cobaan aja, ya, menguji kalian, maka janganlah kalian takfur, jangan kalian berbuat sihir, maksudnya fala takfur. Fahuma yansihan al-muta'allim bi an yatruk ta'allam as-sihir. Jadi malaikat ini ingin memberikan satu nasihat bahwasanya al-muta'allim, ya, ya, bi an yatruk ta'allam as-sihir. Jadi ingin memberikan nasihat agar meninggalkan apa? Pelajaran sihir, ya, menjauhi segala bentuk as-sihir. Wa yubayyinani annu kufrun, dan juga menjelaskan, ya, kepada orang-orang agar menjauhkan sihir karena sihir itu termasuk bentuk kekufuran. Fa innahuma la yu'alliman wa yaskutan, maka sungguhnya mereka tidak mengajarkannya, mereka hanya diam. Walakin yansihan bi annu kufrun, akan tapi mereka menasihatinya bahwasanya sihir itu termasuk bentuk kekufuran. Bahwasanya sihir termasuk apa? Al-kufur. Ya, bentuk kekufuran. Fa'inhu aqdam alaihi bi-ikhtiyari. Ya, arti di situ mereka suruh milih. Fa'in aqdam alaihi bi-ikhtiyari kufran. Kalau dia memilihnya untuk melakukan atau mempelajari sihir, maka dia kufran. Terjatuhlah kepada kekufuran. Wallahu ja'ala al-malakain yu'allimani an-nas as-sihr min ajli imtihanin nas. Jadi mereka mengajarkan kepada manusia itu tentang sihir untuk menguji manusia. Laisa li ajli as-sihr la ba'sa bihi, bukan berarti apa? Sihir itu di tidak apa-apa, ya, diperbolehkan. Wa mubah. Mubah, ya. Wa wa innama min ajli ayyatabayyan man yakfur. Tapi dalam rangka apa tadi? Dalam rangka untuk menjelaskan kepada manusia, ya, kepada umat ini, jangan berbuat apa kekufuran. Waman yu'min, jadi ingin memperjelas kembali siapa yang terseleksi, ya. Apakah mereka berbuat kekufuran, yaitu dengan pelajari sihir? Waman yu'min, dan siapa saja yang beriman yang tidak mempelajari as-sihir. وَمَنْ يَقْبَلْ النَّصِيحَ فَأَرَبْنَا مِنْ هَذَا النَّصِيحَ كُفْرٌ تَعَلَّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya asir itu, ya, فَأَرَبْنَا, kita ketahui termasuk bentuk kekufuran. Orang yang ta'allam, yang mempelajarinya, وَتَعْلِيمُ, ataupun orang yang mengajarkannya, ya. Nah, ini sudah jelas, ya, kalau orang mengajarkan dan juga mempelajarinya terjatuh kepada al-kubur. Lalu kata Syekh lagi apa di awal matannya yang dikatakan faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Ya, di situ barang siapa yang melakukannya, berarti yang melakukan orang yang mempelajari, mengajarkan dan mempraktekannya, itu jelas kekufuran. Namun di sini aw radiya bihi, ya, atau ridho. Nah, orang ridho kan belum tentu dia belajar, belum tentu dia mengajarkan, belum tentu dia mempraktekkan. Dia ridho aja, enggak apa-apa. Atau yakin bahwa sihir itu enggak apa-apa. Ya. Idza lam yata'allam, apabila dia tidak mempelajari, walam yu'allim walam yu'allimhu, idza lam yata'allamhu walam yu'allimhu, dia tidak mempelajarinya, dia tidak mengajarkannya, walakin radiya bih, akan tetapi dia ridho Ya. Dengan adanya syirik itu enggak apa-apa. Wa la ankaroh, atau dia tidak mengingkarinya, fahada yakfur aidha, maka ini juga termasuk bentuk kekufuran. Jadi hati-hati. Dia tidak bisa sihir, tidak mau belajar tentang sihir tersebut, dan juga tidak mengajarkannya, namun ternyata dia ridho dengan adanya sihir. Ketika ada orang yang mempraktikkan sihir, dia tidak mengingkarinya. Nah, ini salah satu bentuk al-kufur juga. Fahada yakfur aidon bimujarrad ar-ridho, karena dia rela ridho. Li'anna man radiya bil kufri faqad kufrun. Hati-hati, kalau orang ridho terhadap suatu kekufuran, maka bisa jadi dia jatuh kepada kekufuran. Fal mu'min la yardha al-kufr. Tentunya orang beriman, ya, dia masih beriman kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, ya, taat kepada Allah, tentunya dia tidak akan ridha apabila ada orang lain yang berbuat kekufuran. La yardha al-kufr. Idan as-sihr kufrun. Jadi sihir itu kufrun. Sudah jelas sihir adalah kufrun. Apakah dia mempraktekkan, mempelajari, mengajarkannya, kufrun. Dan juga di sini apa? Ta'allamahu wa ta'limuhu wal 'amal bih. Jadi orang yang pelajari, orang yang mengajarkan dan mempraktekannya, waridho bihi, dan juga orang yang ridho ataupun rela terhadap sihir. Kullu hadihi al-umur mimma yadullu ala anu yajib inkar sihir. Wajib untuk mengingkari sihir. Ini menunjukkan apa? Wajibnya kita untuk mengingkari sihir. Apalagi di negeri kita itu banyak sekali praktek-praktek perdukunan. Ya, bahkan juga sekarang mungkin zaman modernisasi ada istilahnya isi ulang, ya. Nah itu sihir isi ulang, ya. Misalkan dia dikasih tongkat, nanti dalam jangka 1 tahun itu sudah tidak ada lagi jinnya, kemudian diisi lagi. Nah ini bentuk sihir, ya. Ataupun juga dikasih apa jimat-jimat atau sebagainya, ya. Iyah dan billah. Itu bentuk-bentuk apa? Sihir. Dia ridho, rela dengan praktek perdukunan, ya, praktek-praktek sihir, ya, atau bentuk-bentuk pengobatan dan yang lainnya, ya. Jadi wajib kullu hadhihi al-umur mimma yadullu annahu yajib ingkaru sihir. Dari semua ini kita wajib untuk mengingkari, ya. Menunjukkan bahwa saya wajib untuk mengingkari praktek sihir. Wa man as-sahara, ya, mencegah para tukang sihir untuk berbuat sihirnya. Wa izalatuhum minal mujtami, dan kalau bisa menghilangkan, membumi hanguskan para tukang sihir dari masyarakat. Li alla yanshur wasyarr wal fasad fihi, agar tidak menyebar, ya, kejelekan dan kerusakannya. Walihada ja'at al-ahadith biqatlis sahir, bahkan ada juga hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya bolehnya untuk membunuh para tukang sihir, ya. Namun sekarang tidak boleh kita membunuh dengan kita sendiri, itu semuanya haknya apa? Al-hukumah, pemerintah. Qala sallallahu alaihi wasallam, haddus sahir darbatun bis-saif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya, ya, hukuman bagi para tukang sihir apa? Darbatu bis-saif, ya, dipukul dengan pedang. Artinya apa? Dibunuh, dipenggal. Wa amalu sahabi dzalik, dan para sahabat telah mempraktikkannya. Wa qatalu as-sahara, mereka membunuh para tukang sihir. Fa kutiba Umar radhiyallahu an, bahkan ketika di zamannya Umar, ya, Khalifah Umar, beliau menulis aniktulu kulla sahirin wa sahirah, hendaklah kalian membunuh semua para tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Qala faqatala thalatha sawahir. Lalu kata sahabat, sahabat mengatakan sana mereka telah membunuh 3 tukang sihir. Faqatalna, kami telah membunuh 3 tukang sihir. Wa Hafsah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, dan Hafsah radhiyallahu anha amarat biqatli jariyah la saharata, memerintahkan ya, untuk membunuh budaknya yang telah mensihirnya, yang telah menyihir Hafsah. Fakutilat, lalu dibunuh. Wa Jundub ibn Ka'b as-sahabi qata as-sahir bi hadrati ahad umara bani Umayyah. Jundub ibn Ka'b ya, ya, beliau adalah sahabat, membunuh tukang sihir ya, yang dihadiri oleh Amir ya, pembesar atau gubernur dari Bani Umayyah. Lamma ja'a, ketika dia datang, wa wajada as-sahir yal'ab indal amir, dia mendapatkan bahwa saya tukang sihir lagi bermain-main sihir ya, dengan yang di hadapan Amir tersebut, gubernur tersebut. Yukhayyil ilan nas annahu yaktul shakhsan, kemudian dia menipu mata orang lain ya, dihayalkan kepada manusia bahwasanya dia telah membunuh seseorang. Thumma yuhyi, kemudian dia menghidupkannya. Jadi kan banyak sekarang ya, ya, bahkan istilah kita tertipu dengan hal-hal tersebut ya. Ada yang sampai istilahnya mereka menjajakan hal-hal seperti ini ya, di keramaian, sampai ada istilahnya apa, karcisnya ya, kartu masuk ya. Jadi dia penggal tuh orang ya, dipenggal ya, kemudian apa, kepala nanti dipegang sama dia, kemudian di tempatkan lagi di tempatnya ya, artinya dihidupkan kembali. Ini hanya tipuan saja, tipuan agar orang itu melihat bahwa dia mampu untuk mematikan dan juga menghidupkan. Nah, ini juga terjadi ketika Jundub bin Ka'ab melihat tukang sihir mempraktikkan hal itu, dan kita juga bisa melihatnya pada zaman sekarang, banyak juga ya, banyak sekarang ini. Biasanya dia bergandengan dengan apa, dengan pasar malam ataupun dengan apa, akrobat-akrobat yang lainnya yang semuanya pakai praktek apa, sihir ya. Dan ini terjadi. Kemudian apa? Wa wajad sahir nam yukhayyil nas anhu yaqtul shakhsan. Ya, dia seolah-olah membunuh atau memenggal seseorang ya, kemudian menghidupkannya. Ya. Yaqtarasahu thumma yaqtarasahu thumma yu'idu. Ya. Artinya dia menggal kepalanya kemudian mengembalikannya ke tempat semula, ya. Min babis sihir takhili, ini termasuk sihir takhili yang kemarin kita sudah bahas. Fahuwa lam yasna syai'an, padahal dia tidak melakukan apapun ya, pada hakikatnya. Walakinnahu takhil 'alan nas, tapi ya, orang lain melihatnya seperti itu ya. Dia membunuh, memenggal kepala seorang, kemudian dia kembalikan kepalanya ke lehernya dan hidup kembali. Nah, faqarraba minhu Jundub bin Junadah. Kemudian Jundub bin Junadah mendekatinya. Ya. Jundub bin Junadah, Jundub bin Ka'ab, faqarraba minhu Jundub bin Ka'ab radhiyallahu an mendekatinya. Jadi Jundub bin Ka'ab radhiyallahu an mendekatinya. Mendekati siapa? Tadi tukang sihir itu. Hatta darabahu bis-saib, hatta darabahu bis-saib, sampai dia penggal. Akhirnya dipenggal tuh sama Jundub tukang sihir tersebut. Wa qatara sahu, ya, artinya lepas tuh kepalanya. Ya. Lalu kata Jundub apa? Wa qala in kana shadiqan falyuhyi nafsa. Kalau dia benar, ya, kalau dia benar bisa tadi penggal kepala orang lain kemudian dia apa? Dibalikan lagi, hidup kembali. Coba sekarang dia sudah saya penggal, bisa enggak dia bisa hidup kembali? Ya. Itu. Jadi tukang sihir seperti itu. Jadi haddus sahir apa? Darbatun bisayf. Nah, jadi di sini ingkar ya, ingkar as-sihir. Ya, yajib ingkar as-sihir. Wa li hadha yaqul al-Imam Ahmad rahimahullah sahaqat as-sahir an thalasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala bahwasanya sahih. Kutila as-sahir an thalasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ya, telah membunuh 3 tukang sihir, yaitu dari Umar, Hafsah dan Junub bin Ukab. Nah, taib. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Nattafi bi hadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.